الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. Ikhwani fiddin azakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk bisa datang menghadiri majlisul ilmi, yaitu majlis yang di dalamnya dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Dan semoga dengan kita menghadiri majelis ini merupakan salah satu cara yang akan memudahkan kita untuk menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan berjalan atau mencari majelis, menghadiri majelis ilmi, Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat beliau Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, atau beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Jadi barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, ilmu ketika disebutkan atau dipuji oleh Allah dan Rasulullah, maka diitlakan kepada ilmu syar'i, yaitu ilmu tentang kitabullah wa sunnah. Maka disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang dia berjalan yaltamisu fi ilman, yang dengannya dia mencari ilmu, yaitu ilmu syar'i, maka disebutkan oleh para ulama, yaltamisu di sini atau tariqan di sini hisian wa ma'nawiyan, yaitu secara hisi, secara nyata dia berjalan ataupun menaiki kendaraan untuk menghadiri majelis ilmi, ataupun secara ma'nawiyan ketika dia mencatat kemudian memurajaah, menghafal apa yang dia dapatkan di majelis ilmi, maka ini akan memudahkan jalan dia menuju al-jannah. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan di dalam potongan hadis yang selanjutnya, wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, latadau ajnihataha, yaitu senantiasa meletakkan sayap-sayapnya di majelis ilmi. Dan ini adalah perkara ghaib yang harus kita yakini. Kita tundukkan akal-akal kita kepada perkara-perkara ghaib yang dikabarkan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Di sini disebutkan, latadau innal malaikata latadau ajnihataha, malaikat ini senantiasa meletakkan sayap-sayapnya di majelis-majelis ilmu. Disebutkan tafsiran latadau ajnihataha adalah dia mendoakan para orang-orang yang hadir di majelis tersebut. ridon, dalam keadaan ridho atas apa yang mereka lakukan, yaitu mempelajari kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah keutamaan datang menghadiri majelisul ilmi, keutamaan yang sangat besar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kehadiran kita malam ini merupakan salah satu bentuk mengamalkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Karena di dalam hadis Rasulullah menyebutkan thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin, wajib bagi seorang muslim untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Walaupun di situ lafadznya muslim, tapi ini juga menyebut pada kaum muslimah, mereka wajib untuk menuntut ilmu. Bagaimana seorang muslimah ketika diperintahkan oleh Allah untuk berhijab, kalau dia tidak belajar tentang hijab yang syar'i bagaimana, kalau dia tidak belajar tentang perkara-perkara yang boleh terlihat oleh yang bukan mahram atau yang lainnya, kemudian ketika dia haid, kalau muslimah tidak belajar, dia tidak akan mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, atau ahkam-ahkam yang lainnya. Maka di sini menuntut ilmu menjadi wajib. Ataupun seorang muslim, bagaimana dia beribadah kepada Allah? Bagaimana dia mau sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau tidak belajar? Bagaimana dia tahu perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah, seperti perbuatan-perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dilarang? Bagaimana perintah-perintah beliau tentang tauhid? Kalau kita tidak mengetahui perkara-perkara ini, ya tentunya harus dengan belajar, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu ataupun dengan media-media yang lainnya. Tetapi keutamaan hadir di majelis ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan melalui jalan yang lainnya. Nah, ini adalah keutamaan majelis ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada malam ini, insyaallah kita akan membaca sebuah makalah atau kutaib, ya, kitab kecil yang di sini menjelaskan tentang beberapa perkara yang hendaknya diketahui oleh orang yang akan menuntut ilmu, yang akan belajar. Judul kitabnya adalah Ar-Rakais Al-Ashru fi Tahsilil Ilmi, yaitu kalau terjemahan bebasnya 10 bekal utama menuntut ilmu, iya. Perkara-perkara yang harus diketahui oleh orang yang ingin menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, itu tidak bisa sembarangan, iya. Ini ada qawaid dan dawabit, ada ketentuan-ketentuan yang harus dia ketahui. Mungkin kita sudah hadir di daurah berkali-kali ataupun di majelis-majelis ilmu berkali-kali, tetapi kok kenapa setiap pulang itu tidak ada yang nyangkut, ya? Tidak bisa berbagi faedah kepada keluarganya, tidak bisa berbagi faedah kepada istri dan anak-anaknya. Hadir taklim, tapi ketika pulang bingung ketika ditanya istrinya apa yang mau disampaikan kepada istrinya. Nah, di sini ada beberapa kaidah atau dawabit, perkara-perkara inti yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim ketika dia ingin menuntut ilmu. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah Ibnu Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah taala. Beliau sudah, kalau tidak salah, ya, 2 kali datang ke Indonesia untuk mengisi daurah ilmiah di Yogyakarta, dan terakhir di Jakarta yang hadir kemarin di JIC. Beliau ini adalah yang menulis kutaib ini, yaitu Abdullah bin Salfiq Al-Dhufairi hafizahullah taala. Di sini beliau membuat atau meringkas beberapa perkara inti yang hendaknya diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Ini lebih ringkas dibandingkan kitabul ilminya Syekh Utsaimin, ya. Kalau antum lihat Kitabul Ilmi Syekh Utsaimin itu tebalnya segini. Itu kalau dibaca sebulan sekali mungkin 10 tahun belum tentu selesai. Nah, ini yang beliau tulis ada perkara-perkara inti, ya. Perkara-perkara inti yang hendaknya diketahui oleh para penuntut ilmu. Kita langsung saja membaca kitabnya dari Muqaddimah dari Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatu fadilati Syekhi Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini adalah salah seorang mufti di negara Saudi bagian selatan di daerah Jazan. Dan beliau telah meninggal rahimahullah taala, dan banyak para masyayikh atau ulama yang menjadi murid beliau yang masih ada sekarang. Salah satunya adalah Syekh Abdullah bin Shafiq Al-Dhafiri, kemudian juga Syekh Robi, kemudian juga beberapa ulama-ulama yang lainnya. Maka beliau mengatakan, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqad arada alayya akhuna fillahi Abdullah ibn Shafiq al-Dhufairi. Telah menunjukkan kepadaku, kebiasaan para ulama sekarang, ketika beliau menulis salah satu karya, itu biasanya dikoreksi oleh para ulama yang kedudukannya lebih dari sang penulis. Ya. Nah, ini beliau, Syekh Abdullah ibn Shafiq ini, meminta untuk dikoreksi kepada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Beliau telah menunjukkan kepadaku, yaitu saudaraku Abdullah bin Shafiq al-Dhufairi telah menunjukkan kepadaku kalimatuhu atau kalimatahu, karya tulisnya. Allati katabaha anir rokais, yang karya tulis tersebut menulis tentang perkara-perkara inti. Allati yambaghi li talibil ilmi an yaslukaha, yang hendaknya seorang penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu, jangan terbayang orang yang duduk di pondok bermulazamah, itu bukan seperti itu, ya. Pemahamannya jangan, oh, itu labul ilmi itu udah para santri yang di pondok. Kita yang di sini berusaha untuk belajar, mempelajari agama, menuntut ilmu, ini adalah seorang talib, seorang pelajar. Nah, ini yang beliau tulis adalah perkara-perkara inti yang hendaknya seorang penuntut ilmu menempuhnya. Faro'aituha kalimatun mumtazatun, dan aku melihat karya tulis tersebut adalah karya yang bagus. Wuffiqa fiha ila hasri rokais allati yahtaju ilaiha talibul ilmi. Penulisnya, yaitu Syekh Abdullah bin Shafiq, telah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam meringkas perkara-perkara inti yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Wa tadlilu 'alaiha minal kitabi wa sunnati, dan beliau hafizahullah ta'ala menulis kaidah-kaidah tersebut, perkara-perkara tersebut diiringi dengan dalil. Karena nanti akan kita dapati ketika beliau menyebutkan perkara pertama sampai perkara terakhir, di situ mesti ada dalil, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Wa tadlilu 'alaiha minal kitabi wa sunnati, dan beliau mengiringi karya tulis beliau itu dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa bil jumlah, dan kesimpulannya, faqad ajada wa afada, sungguh beliau telah melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di dalam menulis 10 perkara ini. Wa afada, dan telah memberikan faidah. Fajazahullahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan kebaikan. Wa baraka fihi, dan memberikan barokah padanya, pada karya tulis beliau. Wa katsara min amsalihi, dan memperbanyak karya tulis yang seperti ini. Wa inni la'ahuthu tulab thullabal ilmi ala hifdzi hadzihi ar-raka'is, dan aku mendorong, memberikan semangat kepada para penuntut ilmu untuk menghafal perkara-perkara ini. Ini nanti ringkas-ringkas beliau menyebutkan perkara-perkara tersebut, ya, sehingga mudah untuk dihafal. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Ini adalah katabahu Ahmad ibn Yahya an-Najmi. Yang menulisnya adalah Syekh Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Maka ini adalah muqaddimah dari beliau rahimahullahu ta'ala kepada kitab atau kutaib ini atau makalah ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Amma ba'd. Fahadihi kalimatun yasiratun. Ini adalah kalimat yang ringkas, yang mudah. Fi bayanil ususil muhimmati allati yahtajuha as-saliku maslaka talibil ilmi, yang menjelaskan tentang perkara-perkara penting yang dibutuhkan oleh orang yang ingin menempuh jalan menuntut ilmu. Orang yang ingin menempuh jalan talabul ilmi harus mengetahui jalan-jalan yang akan ditempuh. Karena yang akan dia tempuh, yang akan dia cari adalah ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah. Sehingga kita harus tahu dawabil ataupun kaidahnya, perkara-perkara yang diperbolehkan, perkara-perkara yang dilarang. Nah, ini harus kita mengetahuinya. Usi wa udzakiru biha nafsi wa ikhwani. Aku nasihatkan kepadaku dan kepada dan aku ingatkan kepada dan aku nasihatkan kepada diriku dan kepada saudara-saudaraku. Fa inna man rama talabal ilmi, barang siapa yang dia ingin menempuh atau menuntut ilmu, wa arada tahsilahu, atau dia ingin mendapatkan ilmu tersebut. Ketika di sini disebutkan ilmu sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dimutlakan kepada ilmu syar'i, ya, bukan ilmu dunia. Ilmu yang di sini yang dimaksudkan adalah ilmu kitab wa sunnah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala puji orang yang berilmu tersebut. Kita sering dengar surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian darajat, yaitu beberapa tingkatan. Jadi kalau dalam kebaikan dinamakan tingkatan kebaikan itu adalah darajat. Darajat itu ke atas, ya. Nanti kalau lihat tingkatan-tingkatan di al-jannah itu ke atas darajat ini namanya. Adapun kalau dalam an-nar itu darokah, tingkatannya ke bawah, semakin rendah. Nah, ini perbedaan antara darajat dan darokah. Nah, ketika disebutkan Allah memuji ilmu dan ahlunya, pemiliknya, maka yang dimaksudkan di situ adalah ilmu syar'i. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, bila menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat kul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, Allah subhanahu wa ta'ala menafikan persamaan di antara ahluhu, yaitu hizbullah atau orang yang berilmu, wa ghairihim wa baina ghairihim, dan di antara orang yang tidak berilmu. Ini tidak sama kedudukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan perbedaan apa? Kesamaan at-taswiyah. Allah menafikan bahwasanya ahlul jannah dengan ahlun nar itu berbeda. Jadi ahlul jannah dan ahlun nar itu tidak sama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kedudukan dan keutamaan dan kemuliaan ilmu dan pemiliknya. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya persaksian orang-orang yang berilmu itu digandengkan dengan persaksian Allah dan malaikat. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Untuk perhatikan, syahidallahu, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia, wal malaikatu, dan malaikat di sini sebagai yang mempersaksikan, sebagai fa'il juga mempersaksikan keesaan Allah, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu pun mempersaksikan. Antum perhatikan di sini Allah menggandengkan persaksiannya, kemudian persaksian malaikat dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Maka ini menunjukkan pada keutamaan ilmu, kemuliaan pemiliknya. Kalau seandainya di sana ada yang lebih utama dari ahlul ilmi, maka Allah akan menggandengkan persaksian tersebut dengan yang lebih utama tersebut. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, memerintahkan kepada Rasulullah, wa qul rabbi zidni ilman, katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kalau seandainya ada yang lebih mulia dari ilmu di dunia, tentunya Allah akan memerintahkan kepada Rasulullah untuk meminta tambahan yang lebih utama tersebut. Nah, di sini karena ilmu lebih utama dibandingkan harta dan yang lainnya, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk meminta tambahan ilmu. Dan tentu kita mengetahui bagaimana keutamaan ilmu di atas harta, ya. Disebutkan para ulama kalau ilmu itu menjaga kita dari kebinasaan. Kita tahu itu syirik, itu perkara dilarang karena apa? Karena ilmu. Kalau enggak punya ilmu, kita bisa terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang tersebut. Berbeda dengan harta. Semakin banyak harta, maka semakin kita dipusingkan untuk menjaga harta tersebut, ya. Baru punya motor, takut karena musim maling motor, akhirnya dipasangi alarm, dipasangi apa, ya. Akhirnya yang dipikirkan adalah bagaimana agar harta tersebut tidak hilang. Semakin banyak harta, semakin berpikir bagaimana agar harta tersebut tidak hilang, tidak diambil orang. Ini perbedaan antara harta dengan ilmu. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum mungkin sekali dua kali dalam sehari sudah, ya, kenyang. Tetapi kalau ilmu, setiap kita menarik nafas itu membutuhkan ilmu. Dan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Maka hendaklah bersemangat di dalam menghadiri majalisul ilmi. Nah, di sini ketika dimutlakan disebutkan kata al-ilmu, maka adalah ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah. Falabudda lahu min raka'iza wa ususin asyaratun, maka wajib, sudah sepantasnya bagi para thalabul ilmi untuk dia memperhatikan atau bersama dengan 10 perkara inti tersebut. Nah, kan beliau sebutkan satu persatu perkara-perkara tersebut. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, awalan, yang pertama, perkara inti atau bekal yang pertama adalah al-isti'anatu billahi, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Ini ya, di dalam semua perkara. Fal mar'u dha'ifun, seorang hamba, seorang manusia itu lemah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat la tarkabunna an tabaq tabaqan an tabaq, dan sungguhnya kalian akan melewati tingkatan-tingkatan dalam kehidupan. Seorang manusia disebutkan di dalam tafsir tersebut bermula dari setetes mani, iya. Kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian dilahirkan. Kemudian akan menjadi seorang yang mumayyiz, mengetahui perkara mana yang benar dan perkara yang salah. Kemudian dia akan dibebani syariat. Kemudian seorang tersebut akan mati, ya. Kemudian mati akan dihidupkan untuk dibalas. Beliau menyebutkan dalam seluruh keadaan ini manusia seluruhnya lemah, membutuhkan kepada selainnya, terutama membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda faqirun 'ajizun, sesungguhnya seorang hamba itu membutuhkan kepada yang lainnya, 'ajizun, lemah. Nah, ini adalah kondisi manusia seluruhnya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan atau upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wakkala ila nafsihi halaka wa ba'a, jika manusia itu menyandarkan sesuatu kepada dirinya maka dia akan celaka, akan binasa. Wa idza wakkala amrahu, jika dia menyandarkan perkaranya ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'ana bihi ala talabil ilmi, dan dia meminta pertolongan kepada Allah ketika dia menuntut ilmu, fa inna Allah ta'ala yu'inuhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Wa qad hasa Allahu ala dzalika fi kitabihil karim, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dorongan kepada perkara tersebut, yaitu untuk meminta pertolongan kepada Allah di dalam Al-Qur'an yang mulia. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini setiap kita baca di dalam salat, iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Wa qala ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Ay kafiluhu, yaitu Allah akan mencukupi orang tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu benar-benar seorang mukmin. Maka ini adalah perintah-perintah dari Allah agar kita senantiasa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersabda, "Lau annakum tawakkaluna, kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal alallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yarzuqu thayra, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu, kama yarzuqu thayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, taghdu khimasan, dia keluar pergi pada pagi hari meninggalkan sarangnya, wataruhu bitanan, maka dan dia kembali dalam keadaan penuh temboloknya, dalam keadaan kenyang." Antum perhatikan di sini, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmizi dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihah. Maka antum perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana bagaimana seseorang bertawakal itu harus disertai dengan usaha, ya. Tidak cukup dia bertawakal kepada Allah kemudian diam, tidak mau usaha, tidak mau melakukan sebab. Maka seseorang yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menempuh sebab, menempuh usaha. Anda perhatikan burung tersebut keluar di pagi hari, itu adalah salah satu usaha. Kemudian mengepakkan sayap burung tersebut, itu adalah salah satu bentuk usaha dari burung tersebut untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan makanan. Maka oleh karena itu tawakal harus disertai dengan usaha. Namun yang kita juga perlu pahami bahwasanya usaha atau sebab itu bukanlah yang memberi rizki. Yang memberi rizki adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya tawakal haruslah dengan melakukan berbagai usaha yang akan membawa pada hasil yang diinginkan. Bagaimana burung tersebut, dia berusaha untuk mendapatkan rizki dengan keluar di pagi hari, mengepakkan sayapnya mencari makanan, dan kembali dalam keadaan kenyang. Maka disebutkan oleh beliau, hafizhahullah ta'ala, wa'adhamu rizqi, dan rizki yang paling besar adalah ilmu. Perhatikan, rizki yang paling besar adalah al-ilmu, ilmu syar'i. Wa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana daiman mutawakkilan musta'inan bi rabbih fi umurihi kullihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa beliau ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh perkara yang beliau lakukan. Sebagaimana wa fi du'ail khuruji atsabiti, sebagaimana dalam doa keluar rumah yang sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalalatun ala dzalika, yang menunjukkan bahwasanya beliau ini senantiasa bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah. Haitsu kana yaqulu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka ini adalah ar-raka'is yang pertama, yaitu perkara atau bekal yang pertama yang hendaknya ditempuh oleh seorang penuntut ilmu. Dan kita harus mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta kepada Allah agar senantiasa dibukakan hati kita untuk bisa menerima ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak ketahui. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa meminta, berdoa kepada Allah agar Allah membukakan hati-hati kita untuk bisa menerima ilmu. Sangat bagus ucapan malaikat, ya. Ketika malaikat menyebutkan di dalam Al-Qur'an berkata, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Maha suci engkau, ya Allah, sungguhnya kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan. Perhatikan, iya. Ini ucapan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengetahui apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Ini menunjukkan kalau ilmu ini adalah milik Allah. Maka hendaknya kita berusaha ketika mulai menuntut ilmu, menghadiri majlisul ilmi, keluar dari rumah kita, berdoa, iya. Berdoa, meminta, bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ilmu. Ilmu syar'i. Itu sebesar-besarnya rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Maka ini adalah ar-raka'is yang pertama, yaitu al-isti'anatu billahi, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan sampai perkara yang ketiga atau yang kedua. Tsanian husnun niyah. Yang kedua adalah niat yang baik. Niat yang baik di dalam menuntut ilmu. Fal mar'u yaj'alu niyatahu lillahi fi talabil ilmi. Seorang hamba hendaknya menjadikan niatnya untuk Allah, ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu. Mukhlishan lillahi fi dzalika, ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah. La yuridu sum'atan wala syuhratan, tidak menginginkan untuk didengar atau dipuji orang. Si fulan hadir di majelis ilmu, rajin duduk paling depan, paling rajin. Bukan ini yang dicari, iya. Ataupun syuhratan, dikenal. Dikenal sebagai orang yang rajin hadir di majelis ilmu. Bukan ini yang dicari, iya. Wala aradun min a'radid dunya, bukan pula yang dia cari itu adalah bagian dari dunia. Akan disebutkan nanti di akhir oleh beliau hafizahullah taala bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tiga orang yang dia melakukan amalan yang sangat mulia, akan tetapi di akhirnya, di akhirat nanti Allah masukkan ke dalam an-nar karena niatnya yang salah. Wa man ja'ala niyyatahu lillahi, barang siapa yang dia menjadikan niatnya untuk Allah, waffaqahu Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Wa athabahu ala dzalika, dan Allah akan membalas amalan orang tersebut dengan ats-tsawab, dengan pahala. Kalau kita niat ikhlas datang ke sini menuntut ilmu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala. Li'anal ilma ibadatun bal min a'zamiha. Karena ilmu itu adalah ibadah, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling agung. Amalan yang paling agung. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan termasuk dari jihad fisabilillah menuntut ilmu. Terutama di tengah-tengah keadaan kaum muslimin yang jauh dari ilmu, ya, tidak mengetahui ilmu agama mereka sendiri. Wal amalu la yakunu al abdu musaban alaihi illa idza kana khalisan lillahi. Dan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan diberikan balasan atau diberikan ganjaran berupa pahala illa idza kana khalisan lillah, kecuali jika dia melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah. Kita telah mengetahui, iya, syurut qabulul ibadah itu ada dua, al-ikhlas wal mutabah, yaitu kita ikhlas melakukan ibadah tersebut karena Allah, dan muttabi'an fihi lirrasul, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ibadah tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua syarat diterimanya ibadah. Wallahu azza wa jalla yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqau, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinuna, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa adhamu taqwa, dan takwa yang paling besar adalah al-ikhlasu an-niyah lillah, dan takwa yang paling besar adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mura'i fi talabil ilmi fadlan an khasaratihi fi dunya. Seorang yang riya, dia beribadah ingin dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, terutama di dalam menuntut ilmu, maka ini akan menambah kerugian baginya fi dunya, di dunia. Fa innal mu'aqabun, dan dia di akhirat akan diikob, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa siksa. Kama jaa fi thalathati alladzina yashabuna ala wujuhim finnari. Sebagaimana tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk diseret di atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka. Wa minhum rajulun talabul ilmi liqalu, dan di antara mereka adalah seseorang atau seorang penuntut ilmu agar dikatakan kepadanya, agar orang tersebut dipanggil alimun, orang tersebut adalah orang alim, senantiasa datang ke majelisul ilmi. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan kepadanya kalau dia adalah seorang penuntut ilmu. Maka ini perhatikan husnul niyyah, iya, niat yang baik ketika menuntut ilmu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa yang beliau isyaratkan pada kalimat terakhir ini, kama jaa fi thalathati alladzina yashabuna ala wujuhim finnari. Ini adalah sebagaimana tiga orang yang diseret di atas wajah mereka ke dalam an-nar. Ini menunjukkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah, Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang pertama kali akan diadili atau dihisab pada hari kiamat adalah seseorang yang dia meninggal di jalan Allah SWT, meninggal di dalam peperangan. Maka orang tersebut akan didatangkan, kemudian ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka orang tersebut mengatakan, aku menggunakan nikmat tersebut untuk berjalan atau berperang di jalanmu, dan aku telah mati karena berperang di jalan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta, engkau berperang dan terbunuh agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani. Maka dikatakan orang tersebut diseret, dimasukkan ke dalam an-nar di atas wajah-wajah mereka. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana yang disebutkan di sini, yaitu seorang yang menuntut ilmu, seorang yang menuntut ilmu dan menghafal Quran. Didatangkan orang kedua ini, ditanyakan tentang nikmat yang dia dapatkan dan dia mengakuinya. Kemudian dia mengatakan, aku senantiasa menuntut ilmu dan mengajarkannya, kemudian mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya di jalanmu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta, engkau belajar ilmu dan mengajarkannya agar engkau itu disebut alim, engkau orang alim, orang yang berilmu, dan engkau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan agar engkau disebut qori, orang yang pintar membaca Al-Quran. Wa qad qila, dan sungguh engkau telah dipanggil dengan apa yang engkau inginkan ketika di dunia, sebagai alim ataupun seorang pembaca Quran. Maka orang tersebut diseret di atas wajah mereka dan dimasukkan ke dalam an-nar. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian dia dipanggil, didatangkan, dan dia mengatakan, mengakui nikmat yang dia dapatkan. Dia mengatakan senantiasa dia melakukan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau berinfak, mendermakan hartamu agar engkau ini disebut seorang yang dermawan. Waqad qila, dan telah engkau telah dipanggil dengan sebutan tersebut ketika di dunia." Maka orang tersebut pun diseret di atas wajah mereka dan dimasukkan ke dalam an-nar. Maka ini adalah keadaan, tiga keadaan orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut, dimasukkan ke dalam an-nar. Maka sebuah nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali bila menyebutkan di dalam kitabnya Mudzakirah Hadis An-Nabawi, coba perhatikan bagaimana ketiga orang ini. Ketiga orang ini melakukan amalan yang mulia, jihad. Siapa yang tidak tahu jihad keutamaannya? Kan Allah angkat derajatnya 100 kali. Setiap 2 derajat itu sejauh jarak langit dan bumi. Dan kita tahu bahasanya orang yang mati fisabilillah ini tidak mati. Allah bahkan memberikan rizki kepadanya. Juga kita tahu bagaimana keadaan orang kedua, orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersedekah. Kita tahu bagaimana sedekah balasannya. Dilipat gandakan 10 kali, bahkan 700 kali lipat. Akan tetapi tiga orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam an-nar. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka mendapatkan balasan tersebut? Maka disebutkan dalam hadis tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebab mereka dilemparkan ke dalam an-nar adalah mereka tidak mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya masalah an-niyah. Tujuan mereka sangat buruk, iya. Ingin dikatakan atau dipanggil sebagai seorang yang cinta dengan pujian dan sanjungan orang lain. Disebutkan dalam hadis tersebut, engkau ingin agar disebut seorang pemberani, engkau ingin disebut seorang alim, dan engkau ingin disebut sebagai seorang dermawan. Maka waqad qila, maka sungguh engkau, kalian ini telah dipanggil dengan seorang yang pemberani, dengan seorang yang alim, dan orang dermawan ketika di dunia. Adapun di akhirat, maka balasannya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diseret di atas wajah-wajah mereka dan dimasukkan ke dalam an-nar. Waliyadu billah. Ini adalah dua perkara yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Insyaallah sisanya, yaitu yang ke-8, yang 3 sampai ke yang ke-10, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Ada pertanyaan, bagaimana mengatasi rasa futur dalam menuntut ilmu? Sebenarnya di sini ada disebutkan ya. Memang suatu amalan itu ada masa fatrah ya. Masa orang itu bosan. Orang yang senantiasa misalkan menghafal Al-Quran, pada satu saat dia akan merasa bosan, jenuh. Dan ini kalau di mahad, di pondok, kita dapati ya. Anak-anak yang dia tiap hari membaca Al-Quran, itu ada masa fatrah bagi mereka. Jadi merasa jenuh, bosan dengan amalan-amalan tersebut. Nah, maka dialihkan ke yang lainnya. Disebutkan nanti di sini ada, salah satunya adalah ketika masa fatrah itu datang, coba dengan membaca sirah sirah nabawiyah atau sirah sahabah ataupun sirah para ulama ketika menuntut ilmu, yang dengan membaca sirah tersebut bagaimana mereka menuntut ilmu itu meningkatkan semangat lagi. Ini salah satunya nanti akan disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, bagaimana ketika datang masa fatrah, masa futur di dalam menuntut ilmu, beliau menyebutkan yaitu dengan cara mencari amalan yang lain, membaca sirah, membaca biografi para ulama, itu akan meningkatkan giroh kita kembali. Mungkin itu ya. Insyaallah kita akhiri dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Ini jangan lupa di murojaah ya. Ini kan cuma ringkas husnuniyah wa isti'anatu billah. Al-awwalan al-isti'anatu billah, tsaniyan husnuniyah. Ini adalah dua perkara yang sudah kita baca. Insyaallah mudah untuk menghafalnya. Karena disebutkan tadi pada mukadimah kita sebutkan bahwasanya jalan meraih ilmu itu ada makna hisi dan makna ma'nawi. Makna hisi yaitu ketika kita berjalan menghadiri majelisul ilmi, berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan, maka ini adalah makna hisi. Adapun makna ma'nawi yaitu dengan kita mencat memurojaah apa yang kita dapatkan di majelis ilmu, dibaca, diulangi ya. Atau dengan mudah murojaah itu adalah dengan mudzakarah bersama temannya, atau kalau kita yang sudah berkeluarga dengan istrinya ya. Hari ini kita dapat faedah tentang dua perkara inti, perkara penting di dalam langkah menuntut ilmu, yaitu isti'anah dan husnul niyyah. Ini sampaikan kepada keluarga kita ya. Ini akan semakin dalam bahasa Arab itu matakarror takarror. Apa yang terulang itu akan senantiasa terulang, ingat terus. Sesuatu yang diulang itu senantiasa mudah nempelnya. Antum ngapal Quran itu sekali baca enggak ada yang kecuali yang Allah beri rahmat ya. Membaca Quran itu menghafal itu harus diulang-ulang. 10 kali, 20 kali, 50 kali. Ini agar memudahkan kita untuk mendapatkan hasil tahsilul ilmi syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdika.